Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله قوم مسلمين والمسلمات yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab tahrimuz zulm. Bab tentang haramnya kezaliman. Telah kita sebutkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan haramnya kezaliman. Apakah zalim yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, seperti zalim dalam hal meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau zalim dalam bentuk melaksanakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau zalim yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berkaitan dengan darah atau berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan kehormatan. InsyaAllah kita masuk pada hadis yang ke-216. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Saraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه متفق عليه. Seorang muslim yang sempurna keimanannya, yaitu seorang yang orang-orang muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang yang hijrah yaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis yang kita bacakan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan seorang muslim yang sempurna keimanannya, yaitu seorang muslim di mana orang-orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Disebutkan lisan di sini dikarenakan lisan merupakan pengungkap apa yang ada dalam hati seseorang. Dan disebutkan tangan di sini dikarenakan kebanyakan perbuatan seseorang itu dilakukan oleh tangan. Yang jelas, dalam hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang sempurna keimanannya yaitu seorang muslim yang tidak memberikan gangguan kepada muslim yang lainnya, di mana muslim yang lainnya selamat dari gangguan baik berupa lisan atau berupa tangannya. Masuk ke dalamnya juga selamat dari gangguan berupa tulisan, berupa perbuatan secara umum, baik tangan, baik kaki, ataupun yang lainnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang sempurna keimanannya, dia adalah yang senantiasa menjaga lisannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik, kalau tidak bisa maka hendaklah dia diam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sadari bahwasanya lisan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata, lisan dan dua bibir. Ini menunjukkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat kepada kita berupa lisan sehingga kita bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan. Nikmat. Nah, kita mau ini, kita mau itu, kita bisa mengungkapkan dengan lisan. Apa yang kita inginkan, kita ungkapkan dengan lisan. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan orang yang dia bisu, tidak bisa mengungkapkan apa yang diinginkan. Sehingga orang pun tidak paham apa yang dia inginkan. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya lisan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dipergunakan terhadap perkara apakah nikmat lisan ini. Lisan kadang-kadang bisa mengangkat seseorang ke derajat yang tinggi. Apabila dia arahkan lisannya kepada perkara-perkara yang baik, kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, dakwah ila Allah, amar ma'ruf nahi munkar, atau dia mengajarkan ilmu baik kepada keluarganya, anak dan istrinya, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya, atau kepada anak-anak kecil. Yang jelas, lisannya dia gunakan pada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu merupakan sebab dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, dengan lisan kadang-kadang menjerumuskan seseorang kepada neraka. Dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sesungguhnya seorang hamba, dia berbicara dengan suatu kalimah, suatu kata, dari kata-kata yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia menganggap biasa, menganggap sepele, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat disebabkan kata yang dia ucapkan tersebut. Nah, hanya dengan satu kata, perkataan yang mungkin remeh, perkataan yang ringan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Ini menunjukkan bahwasannya lisan tatkala kita arahkan kepada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, ini merupakan cabang keimanan yang paling tinggi. Sampai Nabi mengatakan, al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu ada 60 atau 70 lebih cabang. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Tatkala kita mengucapkan kalimat subhanallah, sampai Nabi mengatakan, wa subhanallah ta'diru baina as-sama'i wal ardh, memenuhi langit dan bumi. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisan, sakiratani fil mizan, wa habibatani ila ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat dalam timbangan amal di hari kiamat nanti, dan dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, dengan satu kata saja dari kata-kata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bisa mengangkat derajat seorang hamba menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalima min fakhadillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya seorang hamba, sungguh dia mengucapkan suatu kata dari kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia menganggap sepele, menganggap prima, ringan, ternyata menjerumuskannya ke dalam api jahanam. Padahal dengan satu kata saja ternyata bisa menjerumuskan seorang ke dalam api jahanam. Tatkala dia mengucapkan kalimat kesyirikan, kalimat kekufuran, atau mungkin kalimat kebid'ahan, atau kalimat kemaksiatan, atau mungkin kata yang menyakitkan hati orang lain, ghibah, namimah, mencela, mencaci maki, dan yang semisalnya. Sehingga hadis yang kita bacakan ini naklah seorang muslim, dia berusaha untuk menjaga lisannya, mengarahkan kepada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dia menahan lisannya dari mengucapkan ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan kesyirikan, kekafiran, kebid'ahan, kemaksiatan, celaan, cacian, makian, dusta, namimah, ghibah, dan yang semisalnya. Nah, dan seorang muslim yang sempurna keimanannya telah kita jelaskan tadi, yaitu orang yang muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Lisannya tidak mencaci maki orang lain, lisannya tidak mencela orang lain, lisannya tidak menyakiti hati orang lain. Dia jaga lisannya. Ini seorang muslim yang sempurna keimanannya. Dengan lisannya tidak menzalimi orang lain. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang perempuan dari kalangan ahlun nar. Seorang perempuan yang dia mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan puasa, bahkan bersedekah, akan tetapi dia menyakiti tetangga dengan lisannya. Dengan sebab ini ternyata menjerumuskan orang ini ke dalam api jahanam. Nah, begitupun selain lisan, hendaklah kita menjaga perbuatan kita. Jangan sampai menzalimi orang lain, menyakiti hati orang lain, baik dengan tangan, dengan kaki, ataupun anggota badannya lainnya. Disebutkan tangan dalam hadis yang kita bahas ini dikarenakan kebanyakan perbuatan anggota tubuh itu dengan tangan. Nah, disebutkan lisan dikarenakan kebanyakan yang mengungkapkan apa yang ada pada hati kita itu dengan lisan, walaupun masuk di dalamnya dengan tulisan. Ya, sekarang banyak orang yang tersakiti dengan tulisan. Nah, dia menulis bisa langsung dengan penanya, atau dia menulis dengan alat-alat yang modern sekarang ini, via WA, HP, internet, dan lain sebagainya. Dia tulis, ternyata tulisannya menyakitkan hati orang lain, bukan dengan cara yang syar'i, makanya termasuk kezaliman. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang sempurna keimanannya, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Jangan sampai kaum muslimin tersakiti dengan lisan kita. Jangan sampai kaum muslimin tersakiti dengan tangan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan adab yang pedih bagi orang-orang yang menyakiti kaum muslimin tanpa dengan hak. Innal ladina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti kaum muslimin, kaum mukminat tanpa perbuatan yang mereka lakukan, sungguh mereka telah memikul kedustaan, tuduhan dan dosa yang jelas, ancaman yang keras dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat. Nah, apalagi kalau yang disakitinya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka adalah wali-wali Allah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak ada rasa khawatir kepada mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah wali-wali Allah. Kalau kita menyakiti mereka, menyakiti orang-orang yang benar dalam keimanannya, orang-orang yang benar dalam ketakwaannya, kita menyakiti dengan ucapan atau dengan lisan kita, maka Allah menyebutkan ancamannya, man ada li waliya faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku umumkan peperangan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan peperangan bagi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah, yang memusuhi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai kita menzalimi orang lain dengan lisan kita. Jangan sampai kita menzalimi orang lain dengan perbuatan kita, sehingga tatkala kita hendak berucap, tatkala kita hendak berbuat, maka hendaklah kita pikirkan terlebih dahulu, apakah ucapan dan perbuatan kita ini mengandung maslahat ataukah tidak. Apakah ucapan dan perbuatan kita ini menyakiti hati orang lain ataukah tidak? Jangan sampai semua yang ingin kita ucapkan, tak peduli apakah menyakiti hati orang lain ataukah tidak. Jangan demikian. Dan jangan sampai apa yang ingin kita perbuat, tidak peduli menyakiti hati orang lain ataukah tidak. Seorang muslim sekali lagi yang sempurna keimanannya, mereka yang senantiasa menjaga lisan dan perbuatannya, jangan sampai kaum muslimin yang lainnya tersakiti, terzalimi disebabkan ucapan dan perbuatannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan banyaknya amalan-amalan, kemudian ada seorang yang mengatakan, kalau seandainya aku tidak mampu melakukan amalan-amalan tersebut, maka dia mengatakan, takufu saruka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Maka hendaklah engkau menahan kejelekanmu terhadap manusia. Sesungguhnya dengan engkau menahan, tidak memberikan kejelekan kepada manusia, ini merupakan sedekah dari dirimu untuk dirimu. Ya. Kalau kita belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kalau kita belum bisa membantu orang lain, baik dengan harta atau dengan tenaga ataupun dengan yang lainnya, maka minimalnya kita menjaga diri kita, menahan diri kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Sudah tidak membantu, sudah tidak menolong, ini malah menyakiti hati orang lain. Sungguh ini merupakan dosa yang besar. Sehingga minimalnya kalau kita belum bisa membantu, belum mampu menolong dengan harta, dengan tenaga, minimalnya kita tidak menyakiti orang lain. Tahan lisan kita, tahan tangan kita dari menyakiti hati orang lain. Sehingga orang lain selamat dari lisan dan perbuatan kita. Nah, ini menunjukkan orang yang tidak menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, tidak menjaga lisan, tidak menjaga perbuatan, lisan dan perbuatan yang menyakiti orang lain, berarti dia terjatuh kepada kezaliman. Nah, para ulama menyebutkan tentang bahaya lisan. Bahkan sampai ada yang membuat karangan khusus tentang afatul lisan. Bahaya-bahaya lisan. Ya. Dari mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan dengan lisan, banyak orang terjatuh kepada kesyirikan disebabkan dengan lisan. Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terjatuh kepada kesyirikan disebabkan lisan. Bahkan ada terjatuh kepada kesyirikan disebabkan lisannya, kekafiran kepada dengan lisannya. Jika seorang mengucapkan semua agama itu benar, lari semua misalkan, terjatuh kepada kekafiran dengan lisannya. Ada terjatuh kepada kemaksiatan. Nah, dusta banyak sekali. Afatul lisan, bahaya-bahaya lisan. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang muhajir, seorang yang hijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah sebagaimana kita ketahui bahwasanya artinya adalah intiqal, berpindah atau menjauhi atau meninggalkan. Ini makna daripada hijrah. Nah, dan para ulama mereka menyebutkan bahwasanya hijrah ini ada tiga macam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, hijrah itu sifatnya hijrah amalan. Dan hijrah amalan yang dimaksud yaitu meninggalkan amalan-amalan yang jelek kepada amalan-amalan yang baik. Dan hijrah yang sifatnya amalan ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Setiap muslim wajib hijrah dalam bentuk amalan, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan tadi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir, orang yang hijrah, yaitu orang yang meninggalkan, yang hijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah amalan wajib bagi setiap kita. Kalau seandainya kita biasa melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita hijrah dari perkara-perkara yang diharamkan tersebut kepada perkara-perkara yang dihatum, dianjurkan dan diperintahkan dalam syariat ini. Misalkan seorang terbiasa dengan minum khamar, maka wajib bagi hijrah dari amalan yang jelek tersebut kepada amalan ketaatan. Kalau seorang terbiasa dia berzina, maka wajib bagi hijrah dari amalan yang jelek tersebut kepada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hijrah amalan. Sebagian ulama menyebutkan hijrah qalbiyah. Yang asalnya dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia berhijrah meninggalkan sifat demikian, berpindah untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib hijrah dari perbuatannya. Dan naklah dia bertawakal, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya seorang itu musyrik, kafir, maka dia wajib hijrah daripada kesyirikan dan kekafirannya kepada tauhid dan Islam. Nah, dan ini makna dari hadis yang kita bacakan tadi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang hijrah yang sesungguhnya dia adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaklah kita tinggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, baik perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atau perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau itu diharamkan, maka kita tinggalkan. Nah, kita jauhi. Hendaklah kita meninggalkan kebiasaan mencela orang lain, kebiasaan menghina orang lain, kebiasaan menzalimi orang lain, menipu orang lain, memakan harta yang batil dengan cara riba, menipu, ataupun yang semisalnya. Meninggalkan durhaka kepada kedua orang tua, meninggalkan sifat memutuskan hubungan kekerabatan dan semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk hijrah. Ya. Paham insyaallah? Ini makna apa? Hijrah yang sifatnya amalan. Ya. Wajib bagi setiap muslim, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun diri kita, hawa nafsu kita mengajak, mendorong untuk melaksanakan perkara-perkara yang dilarang tersebut, maka hendaklah kita terus berjihad melawan hawa nafsu kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan tersebut. Nah, yang kedua yaitu hijrah al-makan. hijrah yang berkaitan dengan tempat. Nah, hijrah yang berkaitan dengan tempat seperti seseorang hijrah, pindah atau meninggalkan tempat yang di dalamnya banyak kemaksiatan-kemaksiatan, tempat yang di dalamnya penuh dengan kefasikan-kefasikan, atau tempat yang di sana merupakan tempat kekafiran, kesyirikan, kepada tempat yang baik, tempat yang di dalamnya penuh dengan ketaatan, tempat yang di dalamnya penuh dengan keimanan. Ini yang disebut dengan hijrah makan. Ya. Hijrah dalam bentuk tempat. Nah, atau hijrah dari tempat yang di sana penuh dengan ketakutan ke tempat yang penuh dengan keamanan. Ya. Seperti halnya yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal pertama kali hijrah. Mereka hijrah dari Mekah ke mana? Ke Habasyah. Ketika awal sebelum hijrah ke Madinah. Padahal Habasyah ketika itu bukan negeri muslim. Nah, masyarakatnya memeluk agama Nasrani. Yeah. Akan tetapi Habasyah lebih aman bagi para sahabat ketika itu dibandingkan dengan Mekah. Dikarenakan orang-orang kufar Quraisy, mereka menganiaya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki kekuatan di kota Mekah tersebut. Sehingga mereka hijrah ke Habasyah dan mereka mendapatkan keamanan di negeri Habasyah tersebut. Nah, dan hijrah yang paling besar yang berkaitan dengan hijrah tempat yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sebagaimana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ke negeri Madinah. Nah, ketika itu negeri Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke negeri Madinah. Ini merupakan hijrah yang paling besar. Ya. Hijrah ini merupakan amalan yang besar. Nah, dan hukum hijrah, para ulama mentafsir merinci hukum hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Para ulama merinci. Yang pertama, kalau seandainya seorang dia mampu untuk hijrah dan tidak mampu untuk menegakkan agamanya di negeri kafir, maka orang yang seperti ini wajib untuk hijrah. Seorang tinggal misalkan di negeri kafir, kita ambil contoh misalkan Amerika. Nah, dan ternyata orang ini mampu untuk hijrah, punya bekal dan semisalnya, badannya pun kuat, bisa untuk hijrah. Kemudian di negeri tersebut dia tidak bisa melaksanakan agamanya, sholat dilarang misalkan. Nah, melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha dilarang, melaksanakan sholat Jumat pun dilarang, bahkan diancam. Maka yang seperti ini wajib untuk hijrah. Ya. Yang kedua, kalau seandainya dia mampu untuk hijrah, akan tetapi masih juga bisa melaksanakan agama di negerinya tersebut. Ada kemampuan untuk hijrah. Tapi di negeri yang tersebut, negeri kafir, dia masih bisa sholat dengan tenang, masih bisa melaksanakan saum dengan tenang, masih bisa melaksanakan sholat Jumat, ada masjid, masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya dengan tenang, maka keadaan yang kedua ini hukumnya mustahab. Dia sunnah untuk hijrah, walaupun tidak sampai wajib, tapi sunnah untuk hijrah. Ya. Yang ketiga, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk hijrah, mungkin sudah tua renta, misalkan sakit-sakitan, gak mampu untuk hijrah. Nah, maka orang yang semacam ini diberikan uzur, ya. Walaupun dia tidak bisa melaksanakan agamanya dengan tenang di negerinya tersebut, tapi dikarenakan dia tidak mampu untuk hijrah, maka dia mendapatkan uzur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Selain hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, termasuk juga di antara hijrah, hijrah dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan ke tempat yang penuh dengan ketaatan. Ya. Suatu negeri misalkan, masih negeri muslim, ada suatu kota, suatu kampung, masih kampung muslim, ada sholat, ada lain sebagainya. Akan tetapi di kampung tersebut banyak kemaksiatan-kemaksiatan, merajalela kemaksiatan. Ya. Bahkan kita pun bisa terbawa-bawa dengan kemaksiatan tersebut. Pencurian, perampokan, minum khamar, zina, dan semisalnya. Maka kalau keadaan demikian, tetap disyariatkan untuk hijrah ke tempat yang penuh dengan ketaatan. Nah, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah seseorang yang dikenal dengan pembunuh 99 jiwa. Nah, dia ingin bertobat. Ya. Kemudian dia bertanya tentang siapa orang yang paling berilmu. Ditunjukkanlah kepada seorang rahib, seorang ahli ibadah, tapi sebenarnya dia tidak memiliki ilmu. Pembunuh 99 jiwa ini bertanya, apakah ada taubat bagiku? Dikarenakan telah membunuh 99 orang. Ternyata kata rahib ini, ahli ibadah ini menjawab tanpa dengan ilmu. Dia mengatakan tidak ada taubat bagimu. Orang ini marah. Sampai dia membunuh si rahib tadi. Sempurnalah berapa jadi? 100 jiwa yang dia bunuh. Tapi dalam hatinya masih ada keinginan untuk bertobat. Bertanya lagi tentang siapa yang paling berilmu di tempat tersebut. Ditunjukkan kepada seorang alim, seorang yang berilmu. Dia bertanya, apakah ada taubat bagi saya? Dikarenakan telah membunuh berapa? 100 jiwa. Seorang alim ini dengan keilmuannya mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubatmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan maksudnya Allah akan menerima taubat siapapun di antara hambanya yang bertobat kepadanya. Nah, kemudian sang alim ini menasihatkan, akan tapi hendaklah engkau berpindah dari tempatmu ini ke tempat yang lain, dikarenakan tempatmu ini tempat yang jelek. Pindahlah ke negeri sana, yang di negeri tersebut banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dinasihat. Orang yang berada di lingkungan yang jelek, di tempat yang jelek, untuk berpindah ke tempat yang di sana banyak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan lingkungan ini bisa mempengaruhi keadaan kita. Bahkan orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian dia ingin bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, tapi ternyata dia masih berada di lingkungan yang jelek tersebut, bisa terbawa-bawa kembali. Ya. Yang asalnya mau bertobat, tapi tetap berada di lingkungan jelek, terjatuh lagi. Nah, barakallahu fikum. Maka para ulama pun menyebutkan di antara sebab seseorang itu bisa bertobat dengan sebenar-benarnya bertobat, dia meninggalkan, berhijrah dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan ke tempat yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan ketika seorang berada di tempat yang di sana makmur ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ketaatan-ketaatan. Banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan suatu kenikmatan yang patut dan harus kita syukuri. Nah, ini berkaitan dengan hijrah yang sifatnya tempat. Ya. Yang ketiga, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu hijrah al-amil. Hijrah itu meninggalkan al-amil, orang yang melakukan kejelekan. Nah, orang yang melakukan kejelekan kadang-kadang wajib untuk ditinggalkan. Para ulama menyebutkan seperti orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan yang dia tidak peduli terhadap kemaksiatan yang dilakukannya, maka disyariatkan untuk menghajarnya, meninggalkan, menjauhinya. Ya. Apalagi kalau dengan hajar ini memberikan faedah dan maslahat. Nah, orang yang dia terang-terangan minum khamar, bahkan bangga dengan minum khamar. Orang yang terang-terangan berzina, bangga dengan perbuatannya. Orang yang terang-terangan mencuri, merampok, bangga dengan perbuatannya. Ya. Apalagi sudah dinasihati, malah membenci kepada orang yang menasihatinya, marah kepada orang yang menasihatinya. Maka orang yang semacam ini, yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, boleh untuk meninggalkannya. Disebut dengan hijratul amil, menghajar, meninggalkan pelaku kejelekan. Nah, atau mungkin orang yang menyebar luaskan pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka yang seperti ini syariatkan untuk menghajarnya, menjauhi, meninggalkan. Jangan dekat-dekat orang semacam ini. Kalau kita dekat-dekat, khawatir terpengaruh. Ya. Nah, kalau kita menghajar orang yang memiliki pemikiran teroris, misalkan, jangan kita dekati. Kalau kita mendekatinya, khawatir kita terkena virusnya. Ya. Khawatir kita terkena subhatnya. Jangan mendekati orang-orang yang berpemikiran Syiah, Rafidah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, dan yang lainnya. Nah, yang semacam ini disyariatkan. Disebut dengan apa? Hijratul amil. Ya. Ini macam-macam hijrah. Baik. Yang jelas, di dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW mengatakan, al-muhajir, orang yang hijrah itu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan telah saya jelaskan tadi macam-macam hijrah. Ada hijrah yang berkaitan dengan tempat. Sudah dirinci. Kadang-kadang menjadi wajib, kadang-kadang menjadi sunnah sesuai dengan keadaan. Ada juga hijrah yang sifatnya amal. Ini wajib bagi setiap muslim. Ada juga hijrah yang sifatnya amil. Orang yang melakukan perbuatan yang jelek. Nah, kita meninggalkannya. Ya. Di sisi lain, kita sebutkan tadi tentang disyariatkannya hijrah, tapi ternyata di sisi lain kaum muslimin malah beramai-ramai berdatangan ke negeri kafir. Ya. Sementara dalam syariat Islam ini, Allah dan Rasulnya menyariatkan supaya kaum muslimin dia hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Tapi ternyata sekarang terbalik keadaannya. Justru kaum muslimin yang berada di negeri muslim, mereka pindah ke negeri kafir atau pergi ke negeri kafir. Ini kenyataannya terbalik. Sehingga para ulama menyebutkan hukum asalnya tidak boleh seorang muslim dia pergi ke negeri kafir, safar ke negeri kafir, kecuali apabila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, bagi seorang muslim yang dia safar ke negeri kafir harus memiliki ilmu, yang dengan ilmu itu dia akan membentengi dirinya dari berbagai macam syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama. Nah, dikarenakan orang-orang kafir, mereka senantiasa membawakan kerancuan-kerancuan dalam beragama kepada kaum muslimin. Terhadap agamanya, terhadap rasulnya, terhadap kitabnya, terhadap akhlak dan lain sebagainya. Supaya ragu kaum muslimin dengan agamanya. Supaya ragu dengan rasulnya. Banyak orang-orang yang pergi ke negeri kafir pulang-pulang murtad. Nah, pindah agama. Sehingga syarat yang pertama, bagi orang yang safar ke negeri kafir, hendaklah dia memiliki ilmu yang kuat. Sehingga walaupun ada subhat-subhat, kerancuan-kerancuan berpikir yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, dia bisa membantahnya. Dia bisa menjaga dirinya. Nah, yang kedua, hendaklah dia memiliki agama yang kokoh, yang bisa menjaga dirinya dari berbagai macam syahwat-syahwat. Nah, dikarenakan seorang muslim yang tidak memiliki agama yang kuat, kemudian dia pergi ke negeri kafir, ini akan terjerumus dan tenggelam di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Baik itu khamar, zina, liwat, dan sebagainya. Bebas dari kafir itu. Pergaulan bebas, laki-laki perempuan, bebas. Nah, perzinahan merajalela. Minuman khamar, tidak dilarang, dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak memiliki agama yang kuat, akan terbawa cara berpakaian, nah, penampilan. Banyak orang muslim yang pergi ke negeri kafir, pulang-pulang gaya rambutnya, gaya pakaiannya sudah seperti orang kafir. Nah, ada seorang muslim pergi ke orang ke negeri kafir, nah, terbiasa minum khamar, terbiasa berzina dan lain-lainnya, na'udzubillah. Yang punya agama yang kuat. Dengan agama yang kuat ini akan menahan dirinya dari berbagai macam syahwat-syahwat dunia, syahwat perempuan dan yang lainnya. Dan yang ketiga, hendaklah dia ada kebutuhan. Ya, misalkan sakit, kemudian secara medis nggak ada obatnya di negerinya, nanti harus ke negeri kafir. Nah, apa ada kebutuhan? Atau mungkin ada ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dan tidak didapatkan di negeri kaum muslimin, melainkan harus ke negeri kafir. Nah, dan ilmu tersebut dibutuhkan oleh kaum muslimin, makanya ada kebutuhan. Dan mengapa? Nah, atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang dibutuhkan. Ya. Adapun kalau safar tanpa memenuhi syarat-syarat tadi, hanya untuk rekreasi, hanya untuk cuci mata, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Barakallahu fikum. Kecuali terpenuhi 3 syarat tadi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga agama kita. Agama kita itu sangat mahal. Hidayah itu sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Hidayah sangat mahal sekali. Ya, harus kita jaga. Nah, para nabi saja mereka tidak bisa mewariskan hidayah kepada anak-anaknya. Nabi Nuh alaihissalam sangat menginginkan anaknya mendapatkan hidayah. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Anaknya mati dalam keadaan kafir. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menginginkan sekali ayahnya bertauhid, ayahnya menerima dakwahnya. Maka Nabi Allah berkehendak lain. Ayahnya pembuat berhala, penyembah berhala, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan sekali pamannya Abu Thalib masuk Islam. Akan tapi hidayah biadillah, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mahal sekali nilai hidayah ini. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana mahalnya nilai hidayah, maka hendaklah kita benar-benar menjaganya. Jangan sampai kita melakukan sebab-sebab yang bisa merusak hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Yang tanya tadi, dengan safar ke negeri kafir tanpa ada kebutuhan, tanpa memiliki ilmu yang kuat, tanpa memiliki agama yang kuat. Nah, ini bisa menjerumuskan dirinya kepada kehancuran. Tidak ya, sekali lagi, sesuatu yang sangat mahal sekali. Nah, tidak bisa kita beli dengan dunia dan seisinya ini. Dikarenakan hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah biarkan sesat orang yang Allah kehendaki. Sehendaklah kita benar-benar menjaga hidayah yang mahal ini. Nah, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang bisa merusak hidayah ini, yang bisa menghilangkan hidayah ini. Jaga hidayah yang besar, nikmat yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, jadi kita bacakan hadis Abdullah bin Amr bin As yang menjelaskan bahwa seseorang muslim yang sempurna, yaitu seorang muslim yang mana muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Ya. Sekali lagi, seorang muslim yang sempurna, seorang muslim yang senantiasa menjaga lisan dan tangannya, sehingga muslim yang lain pun selamat, tidak tersakiti, tidak terzalimi dengan lisan dan tangannya. Dan seorang yang hijrah yang hakiki, yaitu orang yang senantiasa dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah yang semacam ini terus-menerus kita lakukan. Kita meninggalkan setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Alhamdulillah, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.